Ros FM. Jakarta. Kisah dua tukang sol. Mang Udin, begitulah dia dipanggil seorang penjual jasa perbaikan sepatu yang sering disebut tukang sol. Pagi buta, dia sudah melangkahkan kakinya meninggalkan anak dan istri yang berharap nanti sore hari Mang Udin membawa uang untuk membeli nasi dan sedikit lauk pauk. Itulah yang ada dalam pikiran anak dan istrinya. Mang Udin terus menyusuri jalan sambil berteriak menawarkan jasanya. Sampai tengah hari baru satu orang yang menggunakan jasanya, itu pun hanya perbaikan kecil. Perut mulai keroncongan. Hanya air teh bekal dari rumah yang mengganjal perutnya. Mau beli makan, uangnya tidak cukup. Ya, hanya berharap dapat order besar sehingga bisa membawa uang ke rumah. Perutnya sendiri tidak dia hiraukan. Di tengah keputusasaan, dia berjumpa dengan seorang tukang sol yang lain. Wajahnya cukup berseri-seri. Pasti si abang ini sudah dapat uang banyak ya, pikir Mang Udin. Mereka berpapasan dan saling menyapa. Akhirnya berhenti untuk sekedar bercakap-cakap. Bagaimana dengan hasil hari ini, Bang? Sepertinya laris ya, kata Mang Udin memulai percakapannya. Alhamdulillah, ada beberapa orang yang memperbaiki sepatu, kata tukang sol yang kemudian diketahui namanya adalah Bang Soleh. Saya baru dapat satu, Bang. Itu pun cuma betulin jahitan, kata Mang Udin sambil membelas. Alhamdulillah, itu harus disyukuri. Mau disyukuri gimana, Bang? Untuk beli beras saya juga gak cukup, kata Mang Udin sedikit kesal. Justru dengan bersyukur, nikmat kita akan ditambah, kata Bang Soleh sambil tetap tersenyum. Emang begitu, Bang? Tanya Mang Udin, yang sebenarnya dia sudah tahu harus banyak bersyukur. Insya Allah, mari kita ke masjid dulu, sebentar lagi azan zuhur, kata Bang Soleh sambil mengangkat pikulannya. Mang Udin pada saat itu sedikit kikuk karena dia tidak pernah mampir ke tempat sholat. Ayolah, kita mohon kepada Allah supaya kita diberi rizki yang barokah, begitu tutur Bang Soleh. Akhirnya Mang Udin mengikuti Bang Soleh menuju sebuah masjid terdekat. Bang Soleh begitu hafal tata letak masjid. Sepertinya memang dia sering ke masjid tersebut. Setelah sholat, Bang Soleh mengajak Mang Udin ke warung nasi untuk makan siang. Tentu saja Mang Udin bingung, sebab dia tidak punya uang. Akan tetapi Bang Soleh sangat mengerti. Ayolah, kita makan dulu, saya yang bayar. Akhirnya Mang Udin ikut makan pada saat itu. Lalu setelah makan, Mang Udin berkata, aduh, saya jadi tidak enak nih. Nanti uang dapur abang akan berkurang dipakai untuk membelikan nasi untuk saya. Tenang sajalah, Allah akan menggantinya. Bahkan lebih besar dan barokah, kata Bang Soleh sambil tetap tersenyum. Abang yakin? Insya Allah, jawab Bang Soleh meyakinkan. Allah akan selalu menolong kita, kata Bang Soleh sambil bersalaman dan mengucapkan salam untuk berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.